องบอง ตอนแรกจริงตอนแรกจริงตอนแรกเราจริงตอนแรกจริงตอน sekedar rasa pelipur sukma untuk sama sekian sekadar. Thank you.

wanita bukan engkau saja yang ada dalam dunia. Cantik bukanlah utama, menghiasi jiwa. Bersetan dengan jiwa, bersetan dengan jati, kalau harus menyakiti. Bersetan dengan jiwa, Terima kasih. Percaya padamu ku percaya, janganlah kau bimbang dan ragu. Aku pun merasakan rindu, gelisah bila tak bertemu. Sedetik rasanya tersiksa, selalu ku ingin berdoa. Oh, denganmu pujaan hatiku. Curahan hatimu tanda setia, diriku berjanji cintaku hanyalah untukmu. Percayalah ku sayang padamu dengan sepenuh hatiku. Tercapai manikai idamanmu, cahaya cinta nan abadi. Sedetik rasanya tersiksa, selalu ku ingin berdoa. Oh, denganmu pujaan hatiku.

kembali lagi.